Caritana Para Rasul bab 17. Salana epotosa kijek sengkok ben en lain nako tu alajer ka Italia. Paulus ben reng oreng tahanan silain epas raki ka Julius. Parwirana pasukana tentara Roma seinyamai resimen kaisar. Sengkok kapi ongke ka kapal si deteng dari Adramitium. Salana jeria laju mangkat nopak kapal jeria sila alajer ka pelabuhan-pelabuhan e-provinsi Asia. Bede orang Makedonia si deteng dari Tesalonika, nyamana Aristarkus, noro alajar abereng sengko ben en laina. Kalaguana lana pak kasidon, Julius si becekna ka Paulus. Paulus ii tini mangki ica kancana, sebuah ica kancana jeria bisa beri ka Paulus pa apa si kebuto salerana. Dari jedia, sengko kapin rosaki si alajar. Angin deteng dari ade, deti kapal jeria alajar terus norok pengkira tasek polo Siprus, se abek tak dengan dari angin. Salana jeria, pas alajar ngelepeti tasek se depa-depan ben Kilikia sarta Pamfilia, laju napak kamera enegera Likia. Ejadia, parwira gelak nemo kapal dari Alexandria se alajar ke Italia. Deti senggok benen laina, iale ka kapal jeria. Se alajar jeria sampai penberban are cek lerena, tapi mas kecek malarat ke, tibudina napak ka kota Knidus. Salana jeria, sarena angena ki tak nyaman kia, sengkok kapi pada tak pisan rosaki parjalanan katojuan sede adekna. Deti sengkok kapi pas alajar ke lauk nah polo kereta, lebe tancung salmone sebaja tak ekenenga tambu angin. Sengkok kapi terus alajar cek malarat ke lebet pengkir serenga polo jeria. Sampai di budina napak kasetong kenangan si anyama palabuhan indah. Setak saapa jauhnya dari kota Lasea. Ebek to jeria, are raja penebusana dusana orang jauh di lalebet. Labenyak bekto si tebuang, deti bebeja mun alajar terus. Deti Paulus aparing pitutu kandaria kasengkok kapi. Tandaretan, norok pamangki kaula, bebeja mun alajar terus. Rogi sebekal etangkunga sampean sarang kaula, benih perak muat dan sarang kapal. Namung cukan, nyabo dati taruana. Tapi parwera gelak apar cajaan ka Jurmodi, etempeng ben ka Paulus. Palabuhan eja dia pacetak becek, mun ekenenge kapal emosim celep. Dati kebenyaan benti genepo pakat ala jerepole. Ayah tiara sobaja napak ka Phoenix, ben enenga eja dia saabite musim celep. Phoenix jeria pelabuhan ekareta si adep ke berek deje ben berek lauk. Ebek to jeria, angin lauk serkala seran. Deti rengoreng kapalan pada nyangka labisan rosaki si alajer. Deti laju abungkar jengkar, serta pas alajer norok pengkir serenga pulau kareta. Tape tabit salana jeria, laju dateng kaling bus-bus, si nyamai angin timur lauk. Cik tandesah dari tenggengan. Mokol kapal si etompak sengkok kepi jeria. Sarena kapal jeria tak kira bisa terus alajar ngadepi angin. Dedi sengkok kepi pada pasrah. Kapal epaneng elanyok aeng ekebo angin. Kapal jeria abek ketotopan sakoni ebek to lebet elauk napolo kauda sikini jerua. Deji dia sengkok kepi ahasil ngobesai sakocina kapal mas kecek malarat ke. Salana sakoci jeria epong ke kapal. Kapal jeria dibi epakoko bik tale seelele aki ke kapal lah. Sarena tako amek kapal jeria kandes ede sarabe di sirti senengke. Lajar epa toron ben kapal epa neng nor aki angin. Angin terus ngamuk, sampai kelakuana muatena kapal jeria, mulai ebuang ke dalam tasek. Kelakuana pole, kas peka kasa kapal jeria ebuang kia ke dalam tasek, bik para bandigena dibi. Sampai ban berempan are abide, sengkok kapi pada tak nengale are ben bintang. Tining angin terus ngamuk. Sampai di budina, sengkok kapi pada tak andik pangareben se salamat de. Salana abit reng-oreng si alajar, tak kaleben ngakan pa-apa. Paulus ngatek engak tengah na oreng jiraya kapi, laju adebu. Tan taretan, cek saking ngesampian pada atorok ka ucak kaula, bentak alajar dari kareta. Tanto tak kira ngalami karosagen sareng karogian sekanta panika. Tapi semakin, kau lenyo'o na kesampian seteja, sepaja pada raja ateh. Sampian tak kira bode sekanto sete mas kesetongah. Sampian perak kailangan nah kapal panika. Sabab malemah, malaikat te Allah seesempe kaula. Engki paneka Allah seka agungan kaula paneka rabu ka kaula. Malaikat ke paneka adebu. Tak usah takok Paulus. Sabab bak nangat depe ke kaisar. Bendari ka becek nah Allah ka bak nah. Orang se Allah ajar ben bak nah. Bekal selamat teka pipolan bak nah. Tetitan daretan. Ngiring pada peraja ateh. Sabab kau lepar caja ke Allah. Cek satu je nah. Bekal kata dia nah. Akati se ampun ete buaki ke kau le. Namung dekik sampean sarang kau le. Bekal pada akan des. Epe seserah setong polo. Malam sekapeng 14. Sengkok benen laina pada bengkampengan eta se Adria. Rakera tengah malam. Para padi ke arasa kapal tepak napara napa katenggengan. Dedi reng-reng jeria, laju ngolor tale seekatongi betok. Ngokorah delema tasek. Laju etemu, jeje dia delema parak 40 meter. Tak apit salana jeria, delema tasek jeria laju ekor pole. Ben etemu, je tasek ekenengan jeria delema parak 30 meter. Reng-reng jeria, pada takok kapalakan des kakaran. Dadi laju matoron cengkar pak empak dari bagian budina kapal. Sambil ngarep manter Julia laku. Para bandigena tak sakasak ngudi buruh dari kapal. Rengoreng jiria matoron sakoci ke aeng. Takanta masangah cengkar dari bagian adekna kapal. Tapi Paulus adebu kaparwira benkarit prajurit sebede e kapal jiria. Menabi para bendikah peneka tak pakun anenge kapal. Sampian tak kira selamat seteja. Dedi birit prajurit jiria talena sakocina eketok. Sampai sekocena elanyo aing. Sebelum apa cer ngomber, Paulus minta kareng orang si bedae kapal jeria suba jengakan kepi. Debuna. Ampun Pak Belas are abit de sampean pada anante dalam kebedaan kobeter. Tak ada pa penapa sakaleh. Tetingiring, ada mas kesakoni. Kini keparlo supaya sampean kuat pole. Sabab sampean bekal selamat de seteja. Tak kira apapun apa. Salana ada bukan dajeria. Paulus mondut roti. Laju asokor ka pangeran iadek na reng-reng sebedae kapal jeria kapi. Salana jeria rotina laju egi bagi pas edeer. Dedi reng-reng jeria kapi pas teger boleh Athena. Laju pada norok ngakan. Reng-reng e kapal jeria benyak na kapi 256. Salana pada ngakan sacokobe. Reng-reng jeria laju muang gentum katasek subaja kapala demanga. Ebek to arela siang, para pandigena kapal jiria nengale e tenggengan. Tapi tak tahu tenggengan apa jiria. Tapi reng-reng jiria nengale e teluk ben pengkir serengah. Dati laju amaksud maambua kapala e jiria mun bisa. Dati letalena jengkara e ketok, dining jengkara e dina e pataselem katasek. Letalena dikemudina e buka kepi. Salana jiria, lajar e bagian adena kapal e pasang, subaja kapal jeria esoto ke angin kapal seser. Tapi kapal jeria tak bantor ke desera bedi. Bagian adena kapal jeria kan des ke bedi, bentak bisa aguli. Tining bagian budina ancor ekeneng ombak sebanter. Rit prajurit e kapal jeria, aniat matiana sekabiana orang tahanan. Sebab takok me amik tahanan jeria, pada alangoi ketenggengan laju buru. Tapi parwira gelak langalangi niat dari prajurit, sebab abekna andik maksud nolonga Paulus. Bi parwira jeria, reng-reng si bisa alangoi esoro aloncak kaade pas alangoi katenggengan. Selana esoro toron cengbudian, esoro negui kapan-papan otabena lebelekna kapal jeria. Halaben jalan sekanta jeria, kapi sinopak kapal jeria salamet napak katenggengan.